Telah aku terima takdir dari Yang Esa, tertusuk sembilu pedih hati terluka, terkubur impian kita bina bersama, terlerai sudah ikatan cinta. Yang suci sedalam renungan terlihat dalam diri hakikat cinta yang sejati. Kuturutkan cahaya di hadapan berliku, keyakinan di dada mengiringi tanpa aku. Izinkan selamanya namamu di hati, biarkan selamanya ku begini. Sejarah yang berlalu jadikan pengajaran menuju bahagia.